Hadir menyapa segenap warga Sido Jangkung dan sekitarnya dengan satu persembahan, satu hiburan dengan komposisi musik, musik handal, musisi-musisi handal Jawa Timur, artis-artis kondang Indonesia. Pada malam hari ini hadir menyapa panjenengan semuanya. Baik saudaraku, kalau tadi bareng-bareng dengan seluruh staf beserta jajaran, kali ini artis kondang Indonesia yang punya goyang oplosan, ya. Saya yakin panjenengan semuanya sudah tahu, olah vokal mumpuni, goyangan aduhai yang suaranya sudah menggema di seluruh persada Nusantara, akan memberikan satu persembahan buat panjenengan semuanya. Yuk, kasih tepuk tangan yang meriah buat Wiwi Sagita, masih bersama Nyukampret. Ayo goyang Nyukampret. Langit hantar di saksi, bumi suci lan putih, tulus lan ikase, welaso nyang riko. Barang tak barang mane, hanggawe atin riko. Make manggu-manggu, singgalem telikas, nopo welas isun goya. Sunyang